jatuh cinta. Aku mendengar nyanyian seribu dewa-dewi cinta menggema dunia. Bila aku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang. Bila aku jatuh cinta, aku melihat sang bulan sama dia.